لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله وفي المسند وصحيح ابن حبان القتلى ثلاثة dalam al-musnad dan sahih Ibnu Hibban beliau alaihi salatu wasallam mengatakan al-qatla thalathatun, orang yang terbunuh itu dibagi menjadi tiga. Pertama, rajulun mu'minun jahada bimalihi wa nafsihi fi sabilillah, seseorang yang beriman yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza laqiya al-aduwa qatalahum hatta yuqtala, sampai ketika dia bertemu dengan musuh dia pun berperang sampai dia mati syahid. Padaka syahidul mumtahanu fi khaymatillahi tahta arsyhi la yabdulhu an-nabiyuna illa bi darajatin nubuwah. Padahal syahid maka dialah yang mati syahid yang berada di dalam khaimah yang Allah peruntukkan untuk mereka. Khaimah itu kemah, tapi jangan pernah bayangkan sama seperti kemahnya anak pramuka barakallahu fikum atau kemahnya tentara. La barakallahu fikum, khaimah yang Allah sandarkan kepada dirinya menunjukkan tentang kemuliaan khaimah ini. Tahta arsyhi, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. La yabdulhun nabiyuna illa bidarajatin nubuwah. Baik, dia tidak diungguli oleh para nabi kecuali derajat kenabian. Barakallahu fikum. Karena kenabianlah mereka diungguli oleh para nabi. Seandainya tidak, maka mereka akan sederajat. Itu yang pertama. Orang yang jihad dengan hartanya dan jiwanya sampai meninggal dunia. Yang kedua, rajulun mu'minun farraqa ala nafsihi minad dunubi wal khataya jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah hatta idza laqiya al-adu wa qatala hatta yuqtala. Seorang yang beriman tapi sesekali dia berbuat dosa dan berlaku salah, ketika diajak jihad dia pun ikut jihad dengan hartanya dan jiwanya dalam peperangan sampai ketika dia bertemu dengan musuh dia pun berperang sampai beliau meninggal dunia. Fatilka tip. Apa di sini? Musam samatun, hakata? Mumas misatun. Terus? Muhad tip. Mahad dunubahu wa khatayahu. Diambil dari kata massa ya musuh, disedot, diambil dari dirinya, dihapus dari dirinya dosa dan kesalahannya. Taib innas sayfa mahaun al khataya, karena pedang inilah yang akan menghapus dosa-dosa. Barakallahu fikum. Ini yang jenis pertama. Yang kedua, wa udkhila min ayyi abwabil jannati sya, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Fa inna laha thamaniyata abwab, karena yang namanya surga memiliki 8 pintu. Wa li jahannama sab'atu abwabin, sementara neraka memiliki 7 pintu. Wa ba'daha afdalu min ba'd, Sementara surga pintunya lebih utama dari yang lainnya. Agak. Warajulun munafiqun jahada bi nafsihi wa malihi. Orang yang terbunuh dari tiga jenis orang, jenis yang ketiga ini. Yang pertama orang yang saleh beriman, barakallahu fikum. Yang kedua orang yang beriman tapi terkadang masih mencampuri imannya dengan maksiat dan dosa. Kemudian yang ketiga adalah orang munafik yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya dan nyawanya. Hatta idza laqiya al'adu wa qatala fi sabilillah hatta qutil. Sampai ketika dia bertemu dengan musuh, dia pun tetap berjuang sampai dia mati. Fa inna dzalika finnar. Jenis yang ketiga ini tempatnya dalam api neraka. Wa inna sayfa la yamhun nifaq. Dan sesungguhnya pedang itu tidak bisa menghapus kemunafikan. Barakallahu fikum. Dosa maksiat bisa terhapusi dengan pedang. Barakallahu fikum. Dia tertusuk, dia terluka, dia tersayat, dia terpotong dengan peralatan-peralatan tempur dalam peperangan, maka alat-alat inilah yang akan menghapus dosanya. Masya Allah. Jadi tiga, orang yang saleh, kemudian yang kedua orang yang mencampuri keimanannya dengan kemaksiatan, kemudian yang ketiga orang munafik. Wa sahha anhu annahu la yajtami'u kafirun wa qatiluhu finnari abada. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan la yajtami'u kafirun wa qatiluhu finnari abada. Tidak akan pernah bertemu orang kafir dan yang membunuhnya dari kalangan mukminin dalam api neraka. Baik. Artinya orang mukmin yang mati dalam peperangan tidak akan mungkin masuk neraka. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Yang mati syahid tentunya. Adapun orang munafik yang tidak mati syahid, tidak dianggap mati syahid, barakallahu fikum, karena mati di atas kekufuran. Mati di atas kekufuran. Wasu'ila ayyul jihadi afdal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jihad mana yang paling utama. Faqala man jahada al-musyrikina bimalihi wa nafsihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni orang yang memerangi kaum musyrikin dengan harta dan jiwanya. Qila fa ayyul qatli afdal? Kemudian beliau ditanya ulang terus, ayyul qatli afdal? Kematian yang mana yang paling utama? Taib. Qala man uhriqa damuhu wa uqira jawaduhu fi sabilillah. Yani orang yang mati dalam keadaan meneteskan darahnya dalam peperangan dan mati pula jawaduhu kudanya dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang seperti inilah kematian yang paling utama. Barakallahu fikum. Sudah berapa hari ini kita lewati tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Wa sahha anhu tafwan wa fi sunan Ibnu Majah inna min a'zamil jihadi kalimata 'adlin 'inda sultanin ja'ir wa huwa li Ahmad wan Nasa'i mursala. Dalam Sunan Ibnu Majah beliau mengatakan inna min a'zamil jihadi, termasuk di antara jihad yang paling agung adalah kalimat adl atau kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, di hadapan penguasa yang zalim. Baik. Catatannya adalah inda di sini artinya di hadapan. Kalau Anda mau menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran di hadapan sultan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, sampaikan dengan baik tentunya, dengan sopan. Barakallahu fikum, dan tegas tentunya disampaikan apa adanya kebenaran itu. Tidak disampaikan di hadapan umat di atas mimbar berkuar-kuar membeberkan kesalahan dan kekurangan penguasa. Bukan di situ tempatnya. Tempatnya adalah di hadapan penguasa itu. Bukan melalui tulisan, bukan melalui internet, bukan melalui tabarakallahu fikum rekaman-rekaman, tapi harus di hadapannya. Karena kapan tidak di hadapannya disebut kekurangannya, maka kita hanya membeberkan aibnya, kekurangannya, sehingga masyarakat tidak lagi mau taat kepada pemerintahnya, tidak lagi mau taat kepada penguasanya, karena terpatri dalam benak dia tentang kekurangan-kekurangannya, penyimpangan-penyimpangannya, kesalahan-kesalahannya. Barakallahu fikum. Sementara yang dia sampaikan itu tidak sampai ke penguasa. Paham barakallahu fikum? Ini bahayanya. Taib. Jadi kalau Anda memang berani barakallahu fikum, ya silakan menghadap penguasa, sampaikan kebenaran di hadapannya. Barakallahu fikum. Bukan melalui barakallahu fikum ceramah-ceramah, membeberkan kekurangan-kekurangan penguasa, menjelek-jelekkannya. Wallahul musta'an. Bukan ini metode dan cara menasehati penguasa. Kalau Anda mengatakan berisiko, ya memang berisiko. Dan termasuk jihad fisabilillah. Baik. Wasahanu annahu la tazalu ta'ifatu min ummatihi yuqatiluna 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati, akan tetap terus menerus ada sekelompok di antara umat Muhammad alaihi salatu wasallam, umat yang kecil sedikit, tidak banyak, barakallahu fikum, di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang ada di dalam agama ini, banyak sekali masya Allah. Baik. 73 golongan. Satu golongan ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna 'alal haqq, senantiasa berperang di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudarati mereka orang-orang yang tidak mau membantu. Baik. Wala man khalafahum, dan juga tidak akan memudarati mereka orang-orang yang menyelisihinya. Sampai kapan? Sampai tegak hari kiamat. Wa fi lafdhin hatta yuqatil akhiruhumul masih ad-dajjal, sampai kelompok ini di akhir zaman nanti dialah yang akan membunuh al-masih ad-dajjal, orang yang senantiasa tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan susah atau senang, barakallahu fikum, dalam keadaan barakallahu fikum apapun dia barakallahu fikum, tetap dia berusaha dan berupaya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan memilah-milih mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik, orang yang memilih mana yang cocok, mana yang tidak cocok dengan keinginan dan seleranya untuk dia beragama, sebenarnya dia tidak mengikuti agama, tapi dia mengikuti apa? Apa yang dia cocoki? Dia mengikuti hawa nafsunya. Baik. Kenapa? Karena ketika ada Al-Quran, ada ayat, ada hukum yang tidak mencocoki hawa nafsunya, dia tinggalkan. Artinya dia tidak menerima dan dia tidak mengikuti kebenaran. Ketika ada turun firman, hukum, dalil yang mencocoki, sebenarnya dia bukan mengikuti dalil ini, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Seperti inilah modelnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'd. Mengimani sebagiannya dan mengkufuri sebagiannya. Sementara Allah mengatakan udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dari semua sisinya. Dari akidahnya, taib, akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, barakallahu fikum, semua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faslun, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u ashabahu fil harbi ala alla yafirru. Wa rubbama bay'ahum ala al-maut وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. طيب. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya. Baiat itu mengambil sumpah janji setia dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan beliau. Baik. Itulah baiat. Dan baiat itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelahnya hanya pada penguasa kaum muslimin. Tidak boleh dan tidak ada syariat berbaiat kepada guru, pimpinan tarekat, atau yang lainnya. Baiat itu hanya kepada Rasul, dan setelahnya baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Itulah baiat yang syar'i. Baiat yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya fil harbi ala alla yahirru. Berjanji, bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah mau lari dari peperangan apapun dan bagaimanapun. Dan ini dalam peperangan, masya Allah. Tapi betul-betul mereka sampai mati, ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Wa rubbama bay'ahum 'alal maut. Bahkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka untuk siap mati. Seandainya pun harus sampai pada kematian. Dalam peperangan maksudnya. Wa bay'ahum 'alal jihad kama bay'ahum 'alal Islam, dan mereka dibaiat oleh Rasulullah untuk berlaku jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dibaiat di atas Islam untuk menjalankan syariat ini. Wa bay'ahum 'alal hijrati qabla al-fath, dan mereka dibaiat oleh Rasulullah untuk hijrah, meninggalkan tempat mereka menuju Madinah pada saat itu sebelum terbukanya dan ditaklukkannya kota Makkah. Wabayahum ala tauhid, dan Rasulullah terkadang membaiat mereka untuk mengesakan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Barakallahu fikum. Ingat, kita ingatkan ulang bahwa kaum muslimin semuanya sepakat tentang tidak bolehnya melakukan syirik. Sepakat tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuman definisi mempersekutukan Allah itu yang berbeda-beda, sehingga sebagiannya sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, masih dia dianggap dirinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, barakallahu fikum. Ada di antara mereka mengatakan bahwa syirik itu menyembah patung dan berhala. Taib. Berlaku syirik atau mempersekutukan Allah itu kalau kita menyembah patung, menyembah berhala. Definisi ini salah. Keliru. Barakallahu fikum. Definisi yang benar adalah siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala musyrik. Mau itu patung, mau itu berhala, mau itu bintang, mau itu matahari, bulan, pohon, batu, kuburan, wali, nabi, malaikat, jin, apapun dia. Ketika dia diberi ibadah, disembah dengan berbagai macam penyembahan dan ibadah, maka dia telah diibadahi. Dan dengannya dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau definisi tadi, syirik itu adalah menyembah patung, berarti orang yang datang ke kuburan meminta-minta, ya wali fulan tolong saya. Akhirnya dia menyembelih situ, dia bernazar di situ, dia meminta kepada wali di situ. Dia tidak anggap itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semuanya ibadah. Menyembelih ibadah, berdoa adalah ibadah. Ruku sujud ibadah, nazar ibadah. Dia lakukan untuk wali di situ. Barakallahu fikum. Dia masih tidak menganggap itu adalah ibadah. Dia masih tidak menganggap bahwa itu kesyirikan. Dia mengatakan ini adalah pemuliaan, penghormatan, pengagungan terhadap wali. Padahal mereka sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Wal'iyadu billah. Baik. Sepakat tentang tidak bolehnya syirik, tapi di penyisi syirik yang berbeda. Baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperangi siapa? Orang yang menyembah kubur, orang yang menyembah bulan, bintang, matahari, orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah batu, orang yang menyembah pohon. Coba tengok kembali ke sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya rata dibabat habis. Barakallahu fikum. Bukan cuma penyembah patung dan berhala, bukan. Kembali ke sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dicap musyrik. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, sekarang juga ada orang yang mengatakan syirik itu ketika Anda mengatakan apa? Ada hakim selain Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid menurutnya adalah la hakima illallah. Itulah yang dikatakan ketauhid untuk mereka. Urusan orang mau ke kuburan, ruku sujud di kuburan itu bukan kesyirikan menurut mereka. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk bertauhid. Hanya Allah yang boleh disembah, tidak yang lainnya. Mau orang saleh, mau wali, mau nabi, mau malaikat, mau siapapun, tidak boleh. Tidak boleh dan tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah tabaraka wa taala. Baik. Waltizami ta'atillahi wa rasulihi. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka untuk iltizam, berpegang teguh untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa bayya'a nafara min ashabihi, dan terkadang beliau membaiat beberapa orang di antara para sahabatnya untuk tidak pernah meminta kepada siapapun. Baik. Sampai orang-orang ini yang berbaiat kepada Rasulullah untuk tidak meminta kepada siapapun setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah meminta, hatta minta bantuan. Jangan kalau minta harta, minta bantuan. Ketika mereka naik ke atas kuda atau atas kendaraan, kemudian cambuknya jatuh, tidak ada dia bilang, tolong ambilkan tapi cambuk. Tidak ada. Dia turun sendiri. Kenapa dia turun sendiri? Dia sudah berjanji kepada Rasulullah bahwa dia tidak akan minta kepada siapapun. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa kana sawtu yasqutu min yadi ahlima ini. Tayyib. Dan salah seorang di antara mereka yang telah berbaiat untuk tidak meminta kepada siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjatuh cambuk salah seorang di antara mereka dalam keadaan dia sudah di atas kendaraannya. Fa yanzilu an dabbatihi fa ya'khudhuhu. Dia sendiri yang turun dari kendaraannya dan mengambil cambuknya itu, dan tidak pernah dia pernah mengatakan kepada seorang nawiluni iyahu, tolong ambilkan itu cambuk. Jadi, sementara yang ada di sekitarnya adalah orang saleh, barakallahu fikum, yang tidak akan mungkin mengatakan oh nyanda no ambil sendiri. Barakallahu fikum. Wa kana yushawiru ashabahu fi amril jihad. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya untuk urusan jihad. Dan ini adalah suatu yang disyariatkan dalam agama kita, musyawarah. Baik, musyawarah untuk tidak terjadi silang pendapat atau meminimalisir perselisihan dan kesalahpahaman. Barakallahu fikum. Dengan cara musyawarah. Ayo mari kita, maunya apa kita ini? Apa yang bagus? Bagaimana solusinya? Itulah musyawarah. Rasulullah SAW mencontohkannya walaupun beliau ada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memerintahkan beliau untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Wasyawirhum fil amr, wahai Nabi, ajak mereka musyawarah untuk urusan-urusan. Baik. Barakallahu fikum. Banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang. Orang banyak yang harus melakukannya. Dan untuk terarahnya, barakallahu fikum, urusan ini ya harus apa? Satu kata. Baik. Semacam kalau kita mau membangun sesuatu, bangun masjid lah contoh. Satu kata, apa dulu yang kita akan bangun? Apa dulu yang kita lakukan? Apa dulu yang kita akan kerjakan? Kan demikian. Ada koordinasi. Barakallahu fikum. Baik. Jangan main sendiri. Oh, kita bahan juga kita, bawa pasang tehel juga kita. Yang lain belum backing apa-apa, langsung pasang tehel. Baik. Belum diplester, oh mucet kita. Kenapa cet banyak? Bacet juga kita. Baik, bakal aja. Ikan mucet, belum kelar ini dia. Cet belakangan. Oh nyanda, sekarang jo. Ini contoh sederhananya, barakallahu fikum. Ada koordinasi mestinya. Baik, apa dulu? Oh sekarang kita lakukan ini. Oh besok begini. Oh besok begini. Aman, nyaman, tenteram. Jadi bangunan semua senang. Tanpa ada perselisihan. Baik. Ketika ditanya yang tadi macet, oh, tapi maksud gua supaya cepat. Betul. Niatannya bagus. Semua kan juga pengen cepat, tapi bukan begini modelnya. Justru ini tidak menjadikan cepat. Barakallahu fikum. Wa amruhum syura bainahum, dan Allah SWT memuji orang-orang mukmin dengan apa? Kondisi bahwa mereka senantiasa musyawarah dalam urusan mereka. Supaya belakang hari tidak ada saling menyalahkan. Barakallahu fikum. Saling baik. menyinggung. Barakallahu fikum. Saling lapang dada tentunya, barakallahu fikum. Kalau terjadi sesuatu padahal sudah dimusyawarahkan. Rasulullah SAW sendiri mengajak jihad para sahabatnya. Padahal beliau adalah orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Allah memerintahkan memang Rasulnya untuk musyawarah. Supaya menjadi apa? Bagian dari urusan umat ini. Baik. bagian dari urusan umat ini. Baik. Kalau Anda mau membangun rumah Anda sendiri, terserah mau cat apa. Mau cat hitam kah, mau cat merah kah, mau terserah. Itu pun terkadang harus musyawarah dengan yang lainnya, dengan istri malah. Baik. Kalau nyandai, siapa cat merah itu rumah? Susah dengan rumah apa ini dia? Susama deng tapi kong ini kuning deng merah. La haula wa quwwata illa billah. Apalagi itu Allah barakallahu fikum milik bersama, seperti sekolah, seperti masjid, seperti apa ke akal. Semua pengen baik. Sekali lagi, wa amruhum syura bainahum. Taib. Wa amr al-adu. Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara para sahabatnya, musyawarah para sahabatnya tentang urusan musuh. Taib. Yang diperangi, yang ditangkap, taib. Yang ditawan, kita apakan mereka ini? Bagaimana cocoknya? Semua diserba dimusyawarahkan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, taib, Ratu Saba. Taib, bagaimana dia mampu untuk memimpin negaranya dalam keadaan dia adalah seorang perempuan? Kenapa? Karena senantiasa dia mengajak orang-orang bawahannya untuk musyawarah. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ucapannya, "Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun." Aku tidak pernah memutuskan satu keputusan sampai kalian menyaksikannya. Kalian mengiyakannya, kalian menyepakatinya, kalian menyetujuinya. Baik. Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk musyawarah. Urusan musuh, urusan tawanan. Tayyib barakallahu fikum. Wa takhayyurul manazil. Mencari posisi. Tayyib. Untuk membangun kamp. Pasukan perang. Tayyib. Bagaimana? Di mana cocoknya kita ini? Bagaimana? Kata. Dan boleh jadi akan muncul ide-ide cemerlang dari orang yang tidak pernah kita harapkan dan tidak pernah kita nyangka bahwa dia memiliki ide itu. Di saat-saat kita sangat butuhkan. Ketika pasukan Ahzab datang, barakallahu fikum, sudah terkumpul dalam perjalanan. Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya, bagaimana ini? Pasukan banyak sekali ini. 10.000 pasukan pada saat itu bisa tersapu rata, barakallahu fikum, kota Madinah bersih. Baik, Salman Al-Farisi memberikan usulan, "Ya Rasulullah, baik, kita gali parit saja." Baik. Daerah yang memungkinkan mereka lewati, karena tidak semua pinggiran kota Madinah ini bisa dilewati oleh pasukan perang. Ada bagian, ada di sisi ini gunung, di sisi sini lahan pertanian. Barakallahu fikum, di sisi ini anu, barakallahu fikum. Daerah yang kemungkinan mereka akan melewatinya. Pasukan perang akan melewati daerah rata yang seperti ini. Ini yang digali. Baik. Yang hatta orang Arab secara keseluruhan tidak pernah terbayang oleh mereka taktik perang yang seperti ini sebelumnya. Begitu pasukan Ahzab datang, terbelalak mereka melihat dan tidak pernah mereka menyangka kalau ada yang seperti ini yang akan dia dapati dan dihadapi. Pikiran mereka satu kali sapu kota Madinah bersih. Mereka sudah mengatakan, sudah tidak akan ada lagi disebut Islam dan kaum muslimin dalam benak mereka, saking banyaknya jumlah mereka. Namanya juga Ahzab, hizb, hizb, hizb, hizb, terkumpul semua majlis di satu, ahzab, multi pasukan. Ide ini dari siapa? Dari seorang sahabat yang dari Persia, barakallahu fikum, yang bernama Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ya, ajak musyawarah, ajak musyawarah. Boleh jadi tidak terpikirkan oleh kita, dipikirkan oleh teman kita. Oh, ya betul ana. Baik. Satu urusan dipikirkan oleh banyak kepala, itu lebih bagus. Lebih baik, karena dia akan memandang dari, mungkin saya memandangnya dari sisi sini, yang lain memandangnya dari sisi sana, yang lain memandang dari sisi sana, sehingga semuanya akan bagus. Agaknya tidak terpikirkan oleh kita, terpikirkan oleh yang lainnya. Makanya dia katakan, hendaknya kita musyawarah. Taib. Wabil mustadraki an Abi Hurairah ma raaitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah mendapati seseorang yang lebih banyak musyawarahnya kepada sahabatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hatta urusan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Baik. Banyak sekali musyawarah beliau. Tidak akan rugi, barakallahu fikum, dan tidak akan tercela orang yang bermusyawarah. Baik. Dan tidak akan disalah-salahkan, karena itu hukum keputusan bersama. Baik. Kalau dia sendiri yang melakukannya, kemudian salah, apa orang bilang? Ngaku aja babilang no. Cok apa bilang? Mestinya begini, begini, begini. Sudah, so kelar kok. So jadi, kecuali membongkar ulang, kemudian buat dari awal. Al-Muhim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak musyawarah. Musyawarah. Tentunya yang diajak musyawarah orang-orang yang apa? Memiliki kesalehan dan keinginan baik. Barakallahu fikum. Ide-ide cemerlang. Jangan pernah mengatakan ketika diundang musyawarah, "Ayo musyawarah, Jo. Apapun keputusannya kita terima." Pas dia dengar, ih, kenapa kok begitu? Dan kemarin, apapun keputusan yang diterima, kok so, ih, tak kiranya begini. Maksud saya begini, begini. Ente yang salah, kenapa anda hadir? Seandainya anda hadir, anda langsung bilang, teman-teman, tidak betul itu. Ini mestinya begini, begini, begini. Silakan. Tidak mengapa orang saling apa? Beradu hujah. Kenapa anda pilih ini? Oh, karena pertimbangan saya begini, begini, begini, begini, begini. Kan demikian. Allah al-musta'an. Masalah musyawarah ini masalah panjang, barakallahu fikum. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak melakukan musyawarah. Barakallahu fikum. Wa kana yatakhallafu fi saqatihim fil masir fa yusjid da'ifa wa yurdiful munqati' wa kana arfaqun nasi tayyib wa kana arfaqan nasi bihim fi asl masir wa kana idza arada ghazwatan taib warra bi ghairiha fa yaqulu mathalan idza arada ghazwata hunain kaifa turidu najdin taib kaifa tariqu najdin wa miyahaha wa man biha min al adwi wa nahwidhalika Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, terkadang beliau berjalan di belakang, bukan di depan terus. Terkadang berjalan di belakang. Fi saqatihim fil masir. Orang-orang yang bagian belakang, beliau melihat. Jangan-jangan ada yang lemah, jangan-jangan ada yang tertinggal. Barakallahu fikum. Bukan depan terus, ada yang tertinggal belakang, enggak tahu itu dia. Pokoknya urusan sendiri. Enggak. Terkadang dia harus di belakang untuk mengontrol, melihat. Fayusjid da'if, dia membantu orang lemah. Wairdi belum mengkate. Dan dia membonceng orang-orang yang apa tertinggal. Barakallahu fikum. Menemani orang yang tertinggal. Wa kana arfaqan nasi bihim fil masir. Dan beliau adalah orang yang paling lembut dalam perjalanan. Paling tenggang rasa dalam perjalanan. Taib. Orang akan ketahuan sifat aslinya dan watak aslinya ketika dalam perjalanan. Barakallahu fikum. Ketika dalam perjalanan dia kikir, sebenarnya dia ketika dia di kondisi mukim lebih kikir lagi. Taib. Kalau dia tidak peduli dengan temannya di dalam perjalanan safar, berarti ketika dia mukim lebih tidak peduli lagi sesungguhnya. Baik. Kalau dia egois di dalam perjalanannya, maka ketika dia mukim lebih egois lagi. Baik. Sebagaimana katakan as-safaru tusfirur rijal. Safar itu akan menyingkap tabir seseorang. Apa dan bagaimana dia sesungguhnya. Kalau dia suka membagi, berderma, sangat perhatian dalam safar dia, berarti sebenarnya ketika dia mukim itu lebih baik kondisinya. Itulah sifat aslinya sesungguhnya. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, paling penyayang dalam perjalanannya. Baik. Karena dalam perjalanan ini apa? Penuh resiko, boleh jadi orang apa? Mendapatkan kesulitan, kekurangan, jatuh sakit, lemah. Ha, kata. Baik. Wa kana idza arada ghazwatan warra bi ghairiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hendak melakukan peperangan ke satu tempat, beliau melakukan tauriyah. Tauriyah itu biasanya dilakukan untuk mengecoh atau mengatakan sesuatu dengan pemahaman yang dipahami oleh orang dengan pemahaman yang lain. Ini tauriyah. Fayuqalu mathalan idza arada ghazwata Hunain, maka beliau misalnya seandainya hendak mau memerangi Hunain, orang-orang yang ada di Hunain, lembah Hunain, beliau bertanya bagaimana jalan menuju Najd. Beliau tidak dusta, beliau hanya bertanya. Barakallahu fikum. Bagaimana perjalanan ke Najd? Padahal beliau mau ke sana. Dia menunjuk ke sana, bagaimana perjalanan ke sana? Seakan-akan beliau apa? Bagaimana airnya? Bolehkah kita dalam perjalanan ini ada air yang kita bisa dapatkan untuk kita melanjutkan perjalanan kita, memenuhi kebutuhan kita dengan airnya? Waman biha minil adu. Dan siapa-siapa yang ada mereka di sana? Siapa mereka di sana? Barakallahu fikum. Seakan-akan beliau mau menyerang ke arah sana, padahal tidak. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini? Karena mata-mata itu sangat banyak. Uyun, jasus, intel. Barakallahu fikum. Yang menjasusi, yang memata-matai kaum muslimin ada dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang masalah jasus itu ada dalam kitab-kitab para ulama kita. Mata-mata. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ini. Betul ketika beliau keluar, keluar ke sana dulu, baru balik. Butar. Kejadiannya terjadi di kota Madinah, tidak lama sudah tersebar di mana-mana. Barakallahu fikum. Antum masih ingat kisahnya siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dan dua orang sahabatnya yang diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikut perang. Diboikot oleh kaum muslimin semuanya. Sampai datang surat dari Raja Ghassan khusus untuk Ka'ab bin Malik. Dari mana Raja Ghassan ini tahu tentang kondisi apa? Kondisi kota Madinah dan yang terjadi di dalamnya. Dari mana? Kalau bukan mata-mata yang ada yang menyampaikan kepada Raja Ghassan. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini modelnya. Kecuali perang apa? Kecuali perang? Yang dilakukan Rasulullah SAW yang tidak diikuti oleh tiga orang ini. Barakallahu fikum. Perang apa bisu? Yang kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, setiap Rasulullah SAW hendak keluar berperang, beliau melakukan tauriyah seperti ini. Barakallahu fikum. Untuk mengecoh para mata-mata. Tapi perang ini satu kali ini yang dihadapi adalah orang-orang Romawi. Barakallahu fikum. Dengan jumlah yang sangat besar dalam perkiraan. Sehingga dan perjalanan yang sangat jauh disertai dengan musim panas yang sangat terik. Perang apa? Ahsan, perang Tabuk. Baik. Rasulullah SAW terang-terangan mengatakan kita akan berangkat ke Tabuk. Baik. Kita akan hadapi orang-orang Romawi yang berjumlah sekian ribu kurang lebih. Ma'ruf bala tentara orang Romawi. Dengan perjalanan dari sini ke Tabuk luar biasa jauhnya. Dan di musim panas yang sangat terik. Maka semua harus bersiap-siap. Barakallahu fikum. Maka semua pun bersiap. Hatta Ka'ab bin Malik sudah bersiap. Yang biasanya dulunya membawa satu kendaraan, sekarang dia persiapkan dua kendaraan dalam peperangan ini. Tapi toh tetap tidak jadi berangkat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Syahidna barakallahu fikum. Beliau melakukan tauriyah. Terkadang barakallahu fikum. Bahkan kebanyakannya untuk menghindari apa? Mata-mata. Baik. Yang akan dilaporkan kepada pihak musuh. Masya Allah. Wa kana yaqulu al-harbu khada'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengatakan bahwa peperangan itu adalah tipuan. Mesti ada taktik. Mesti ada cara upaya untuk mengalahkan musuh, mengecohnya, barakallahu fikum, membuat jebakan. Taktik perang bagaimana? Itu diperlakukan dan diperbolehkan. Al-harbu khada'ah. Tinggal bagaimana cerdiknya panglima perang dan bagaimana taatnya Barakallahu fikum, pasukan perang. Karena ini satu kesatuan yang utuh. Barakallahu fikum. Sehingga yang menjadi panglima adalah orang yang paling tahu tentang peperangan. Bukan cuma sekedar kesolehan lah. Sehingga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala ketika ditanya, "Bagaimana? Seadanya ada dua orang. Satu mau diangkat jadi panglima, dia sebenarnya masih terkadang melakukan kemaksiatan. Tapi dalam urusan peperangan dia nomor satu. Yang lainnya, yang dicalonkan juga jadi panglima, oh dia paling soleh, taat, paling bertakwa. Tapi urusan peperangan, oh dia kurang jitu." Maka yang diangkat menjadi panglima ini, yang satu ini. Kenapa? Karena kelebihannya untuk seluruh kaum muslimin dan kekurangannya untuk dia sendiri. Barakallahu fikum. Sementara orang yang saleh, kesolehannya untuk dia sendiri, sementara kekurangannya untuk kaum muslimin. Kalau kalah perang bagaimana? Barakallahu fikum. Kekurangannya ditimpakan untuk kaum muslimin, sementara kesolehannya untuk dia sendiri. Wa kana yab'atsul 'uyun ya'tunahu bi khabari 'aduwwihi wa yutli'u at-tala'i wa yubayitu al-haras. Dan Rasulullah SAW terkadang mengutus mata-mata. Kalau kaum muslimin boleh memata-matai, barakallahu fikum. Tapi kalau ada musuh kedapatan memata-matai, ya ini harus di. Atau ada orang dalam, barakallahu fikum, menjadi apa? Pengkhianat, ngaku sebagai seorang muslim tapi justru dia membongkar kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Wahai, ada hukum berat yang harus dia terima. Rasulullah SAW mengutus mata-mata untuk memata-matai musuh. Berapa jumlah mereka? Untuk kita persiapkan taktik apa yang cocok. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita harap-harap mereka cuma 1,000 orang, ternyata 20,000. Kan tidak sesuai dengan persiapan. Ya harus tahu bagaimana mereka, bagaimana kekuatan mereka, bagaimana jumlah mereka. Dikorek supaya ada persiapan. Jadi ketika perang Badar terjadi, ada seorang budak yang ketangkap mengambil air, lagi ngambil air dia ditangkap oleh kaum muslimin. Budak ini ditanya, berapa? Jumlah kalian itu berapa? Jumlahnya 1,000 paling kurang lebih. Para sahabat tidak percaya. Barakallahu fikum. Dipukuli. Betul kan? Dia jawab salah. Dia jawab yang lain. Yang sebenarnya pertanyaan jawabannya tadi yang pertama sebetul. Karena dia percaya. Akhirnya dia jawab yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sini. Berapa yang kalian potong dari onta-onta perharinya? Ini kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperkirakan jumlah pasukan itu berapa? Budak itu hanya mengatakan, Rasulullah kan tidak menanyakan jumlah pasukan. Rasulullah mengatakan, berapa jumlah onta yang kalian potong perharinya? Kata budak itu, antara 9 dan 10 ekor. Kata Rasulullah, jumlah mereka antara 900 sampai 1,000 orang. Karena setiap ekor dimakan oleh 100 orang. Baik. Itulah Rasulullah SAW, kecerdikannya. kehebatannya. Kata Rasulullah, dia sudah menjawab benar tadi, ketika kalian pukul dia akhirnya dusta. Tabarakallahu bikum. Rasulullah SAW apa? Mengorek dari arah yang lain untuk tujuan yang sama, untuk mengetahui jumlah mereka. Dari siap, dari mana dia tahu? Dari jumlah makanan yang dimakan. Barakallahu bikum. Taib. Alaihi salatu wassalam. Taib, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu bikum. Ilahuna subhanakallah. Bihamdika syurullah ilaih.